Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allahu iyyakum minan nar ibadallah yuhannas jama' jumah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan khususnya pada diri khatib umumnya pada jamaah Jumat semuanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan senantiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Pasti dan pasti beruntung, pasti dan pasti berbahagia orang-orang yang bertakwa tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum Islam datang atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab pada waktu tersebut memiliki hukum ataupun hukum yang berlaku pada mereka adalah hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Siapa yang kuat itu itulah yang berkuasa. Mereka hidup tanpa adanya satu aturan. Mereka tidak mengikuti apa yang mereka maui dan kehendaki tanpa memperdulikan akan membawa kebaikan ataukah kejelekan, akan menyakiti orang lain ataukah tidak. Yang penting saya mau dan saya memiliki kemampuan. Demikian juga dalam masalah peribadahan, mereka menyembah, mengagungkan, memuliakan banyak tuhan, banyak sesembahan. Masing-masing kabilah, masing-masing kelompok, masing-masing suku memiliki sesembahan-sesembahan tuhan-tuhan yang mereka agungkan dan mereka ibadahi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kejahilan. Pada masa tersebut, nama Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia berada pada keadaan yang lebih baik, agar manusia berada pada perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam dan menyebarlah Islam dan didawahkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah orang-orang yang beriman dan kufurlah orang-orang yang kufur. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakum jami'an. Dan terus perkara-perkara jahiliyah tersebut, kebiasaan-kebiasaan, apa-apa yang biasa dilakukan, nam ucapan atau keperbuatan yang biasa dilakukan oleh pada masa jahiliyah, nam dikikis, diingkari dan dihapus oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, iblis lanatullah alaih dan syaitan lanatullah alaih yang senantiasa berusaha menggelincirkan manusia, mengajak manusia kepada menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berusaha dan terus menerus berbuat dan berjuang agar kaum muslimin nam tetap berada atau tetap melakukan perkara-perkara jahiliyah tersebut, agar manusia ataupun agar kaum muslimin tetap menyelisih perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah jumaah rahimani wa jami'an, dan nam ketahuilah, apabila kita nam di zaman sekarang ini, nam setelah kita nam mengikuti perintah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, namun ada pada diri kita sifat ataupun perbuatan yang perbuatan tersebut, sifat tersebut adalah perbuatan ataupun sifat jahiliyah, nam maka nam kita pun dikatakan nam pada dirimu ada perkara jahiliyah, dan sudah seharusnya untuk kita menghapus, mengikis, meninggalkan sifat ataupun perkara jahiliyah tersebut. Nam jamaah jumaah rahimani wa jami'an, dan di antara sifat-sifat jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, dan yang sudah semestinya hal tersebut ditinggalkan oleh kita, yang hal tersebut tentunya dibenci dan tidak disukai dalam Islam. Dan ingatlah wahai kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, setiap perkara yang dinisbahkan, setiap perkara yang dilofahkan, yang disandarkan kepada jahiliyah, maka perkara tersebut adalah perkara yang jelek, perkara tersebut adalah perkara yang mungkar, perkara tersebut adalah perkara yang dibenci, yang dilarang di dalam Islam. Jamaah jumaah rahimani wa rahim jami'an, di antara sekian sifat jahiliyah ataupun perkara jahiliyah tersebut adalah fanatisme golongan, fanatisme suku, marga, kabilah, nasab, dan golongan-golongan tertentu. Dan di mana yang demikian, fanatisme golongan, suku, marga, kabilah, dan enam golongan masih tetap dan terus ada pada masa kita ini. Dan sebagian kaum muslimin berbangga karena marganya ini dan itu. Sebagian kaum muslimin enam sombong karena nasabnya begini dan begitu. Sebagian kaum muslimin enam berbangga dengan kabilahnya, dengan sukunya. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimani wal jami'an, yang demikian merupakan sifat-sifat jahiliyah, yang demikian merupakan perkara-perkara jahiliyah, dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka dan benci yang demikian tersebut. Dan dijelaskan dalam hadis An Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah qala ghazalna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad saba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathru wa kana minal muhajirin rajulun la'ab fakasa'a ansoriyan fagoliba al-ansori golban syadidan hatta tada'u wa kola al-ansori ya lal-ansor wa kola al-muhajiri ya lal-muhajirin fakharajan nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fakola ma balu da'wal jahiliyah thumma kola ma sya'nuhum fa'akhbara bikas'ati al-muhajiri lil-ansor qala faqala nabi sallallahu alaihi wasallam da'uha fa'inna khabithah amumtinah akhrajahu fi sahihain. Dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh manusia telah berkumpul, datang berkumpul bersama dan bersamanya dari kalangan muhajirin sehingga banyak. Dan di antara orang muhajirin tersebut ada seseorang yang banyak candanya, banyak bergurau, banyak bermain-main. Dia menyentuh dubur orang Ansor. Maka orang Ansor itu pun marah dengan marah yang sangat. Dan sehingga dan orang Ansor itu pun memanggil teman-temannya. Dia mengatakan, wahai orang-orang Ansor, dan orang muhajirin juga demikian memanggil orang-orangnya, wahai orang muhajirin, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa dan kenapa atau untuk apa seruan jahiliyah ini? Dan dengan mengatakan atau memanggil golongannya, dengan memanggil golongannya, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Muhajirin. Nah, ini merupakan seruan jahiliyah. Ini merupakan fanatisme golongan yang dicela di dalam Islam. Jamaah jumaah rahimahum jami'an. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa urusan mereka? Apa perkara mereka? Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya orang Muhajirin menyentuh dubur ataupun bagian belakang orang Ansor. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tinggalkan perkara jahiliyah tersebut, yakni fanatisme golongan, suku, kabilah, kelompok, golongan, tinggalkan, karena sesungguhnya yang demikian adalah khabithah, yang demikian adalah jelek, yang demikian adalah mungkar, yang demikian adalah keji. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam jamaah jumaah rahimani wa jami'an, fabarakallahu fikum. Nah, maka apabila masih ada perasaan pada diri-diri kita, pada hati kita, nam berbangga dengan suku, kabilah, marga, kelompok, fabarakallahu fikum, maka sudah seharusnya baik kita untuk membuang yang demikian. Ketahuilah bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang marganya dikenal, bukan orang yang kabilahnya kuat, bukan orang yang golongannya banyak, bukan orang nam dari golongan ningrat ataupun darah biru dan seterusnya. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya. Apakah dia dari golongan nam rakyat jelata? Apakah dia dari kabilah yang sedikit? Apakah dia dari golongan nam marga yang tidak dikenal? Apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan? Nam, kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan karena golongannya, bukan karena nasabnya, bukan karena kabilahnya, bukan karena marganya. Jamaah jumaah rahimanul jami'an. Yang demikian juga dijelaskan dalam hadis yang lain. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuna hunna al-fakhru bi ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wa niyah. Al-hadits rawahu Muslimun. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, empat perkara ada pada umatku, termasuk perkara-perkara jahiliyah. Empat perkara ada pada umatku, termasuk perkara-perkara jahiliyah, yang mereka tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Yakni ada empat perkara ini pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya pada sebagian orang, sebagiannya nam pada sebagian kelompok, sebagiannya pada kabilah yang lain, sebagiannya pada marga yang lain. Nam, alakulial, empat perkara ini ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perkara jahiliyah. Yang pertama, berbangga-bangga dengan keturunan. Berbangga-bangga dan keturunan. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, minta hujan dengan bintang-bintang. Dan yang keempat adalah meratap. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah jumaah rahimani wa jami'an. Nam, karena nam berasal dari keturunan ini dan itu, dari nasab ini dan itu, dia pun berbangga dan merendahkan nam nasab yang lainnya ataupun kelompok yang lainnya. Jamaah jumaah rahimani wa jami'an, ketahuilah yang demikian adalah perkara jahiliyah, yang demikian adalah kebiasaan jahiliyah, yang demikian adalah kemungkaran yang dibenci dalam Islam, dikikis oleh Rasulullah SAW. Jamaah jumaah rahimani wa jami'an, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala, wa hadha kulluhu yaqtadi anna ma kana min amril jahiliyah wa fi'luhum, fahuwa madmum fi dinil Islam. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini semua mengharuskan. Ini semua mengharuskan bahwasanya setiap apa yang termasuk perkara jahiliyah, setiap apa yang merupakan perkara jahiliyah, membanggakan nasab, membanggakan keturunan, dan mencela keturunan, dan niyah ataupun meratap, meminta hujan dengan bintang-bintang, dan yang lain-lainnya, ini merupakan perkara jahiliyah. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang tercela. Fahuwa madmum fi dinil Islam, yang demikian itu tercela di dalam agama Islam. Wa illa lam yakun fi dhafati hadhil munkarat jahiliyah dhamun laha. Apabila tidak demikian, apabila perkara tersebut bukan merupakan perkara yang tercela di dalam agama Islam ini, maka tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya, tidak ada benarnya kemungkaran-kemungkaran ini diidhafahkan, disandarkan kepada jahiliyah. Dan jamaah jumlah rahimani wa jami'an, maka marilah kita berusaha. Mari kita berusaha untuk menghilangkan. Namun masih ada pada diri kita perkara yang demikian, marilah kita berusaha untuk menghilangkannya. Marilah kita berislam dengan sebenar-benarnya, ittiba, mencontoh, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara perkara jahiliyah tersebut adalah sombong. Sombong, bangga diri, merasa cukup dengan dirinya sendiri, tidak mau menerima kebenaran kecuali dari dirinya atau kabilahnya atau kelompoknya atau golongannya, atau orang yang sejalan dengan keinginannya dan pemahamannya. Yang demikian merupakan perkara jahiliyah. Yang demikian dijelaskan atau diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru baturul haq wa gomtunas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan jamaah jumlah rahimanul jami'an, dan awal mula kesombongan ini adalah dilakukan oleh iblis lanatullah alaih, ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis nam menentangnya. Iblis enggan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia merasa lebih baik. Daripada Adam alaihissalam. Dia pun mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka iblis pun aba wastakbar. Iblis pun enggan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong. Jamaah jumlah rahimani wal jami'an, maka marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kebenaran dari manapun datangnya, datangnya dari siapapun, mari kita berusaha untuk menerimanya, untuk mengikutinya. Karena sesungguhnya kita beragama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sanjungan dan pujian dari orang, bukan dukungan dan perkara-perkara lainnya daripada perkara dunia. Akan tetapi kita mengikuti kebenaran, kita menerima kebenaran karena ingin mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang menyampaikan kebenaran tersebut dari kabilah ini, dari suku ini, dari marga ini, dari kawan atau dari lawan, dia dari rakyat biasa atau dari pejabat, maka terimalah, maka ikutilah kebenaran tersebut. Karena yang dimaksud dari hal tersebut bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa jami'an, Islam bukan hanya mengatur ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya mengatur perkara-perkara di dalam masjid, salat, zakat, puasa, ataukah membaca Al-Qur'an. Dan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nah, ada peraturannya dalam Islam, ada syaratnya dalam Islam, sudah diajarkan, sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang wajib atas kita adalah kita mengikutinya, kita menerimanya, kita berserah diri, nah, tanpa memprotes, tanpa mengkritisi badan begitu tentang syarat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah al-Islam. Al-Islamu lillahi bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datang kebenaran, yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang mendatangkan kebenaran tersebut, maka terimalah. Jangan kemudian dipilih-pilih, ini dari golongan saya, ini dari kelompok saya, ini dari pemimpin saya, ini sesuai dengan ada RT, yayasan atau organisasi saya, dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Maka janganlah demikian. Marilah kita berislam dengan sebenar-benarnya, dengan enam keseluruhan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Enam, marilah kita masuklah Islam secara keseluruhan dari segala sisinya, dan tinggalkan perkara-perkara jahiliyah, tinggalkan perkara-perkara yang menyelisih syarat Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutilah Rasulullah SAW, contohlah Rasulullah SAW yang dan padanya merupakan kebaikan, kebaikan dan kebaikan, dan tidak ada kejelekan padanya. Yang demikian dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada baik kalian pada di Rasulullah SAW, contoh yang baik. Sungguh telah ada baik kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Nah, contoh yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bukannya sekedar salat saja, bukannya sekedar zakat saja, bukannya sekedar ibadah-ibadah ataupun perbuatan di masjid, tapi menerima sikap kita terhadap kebenaran. Sikap kita dalam menerima kebenaran. Fabarakallahu fikum jama' jumah rahiman wal jami'an. Maka semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berislam, yang benar-benar dan menerima syarat-syarat Islami dengan lapang dada, tanpa adanya keterpaksaan, tanpa adanya keluh kesah dan yang lainnya dari perkara-perkara yang menunjukkan kurangnya keimanan kita. Jamaah jumaah rahiman wal jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah, yang tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin.